بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة باب التحيات لله. Ini lafadznya tasyahud di dalam salat. At-tahiyyat itu lillah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatha Nasr ibn Ali qala haddathani Abi wa Ali qala akhbarana Syu'bah ibn al-Hajjaj an Abi Bishr. Siapa Bishr kemarin? Ja'far bin Abi Wahsyiyah. Qala sami'tu Mujahidan yuhadithu an Ibn Umar wa Mujahid bin Jabr al-Makki an Ibn Umar dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi tashahud. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang tasyahud, lafaz tasyahud. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini lafaznya. Qala Ibnu Umar zittu fiha, saya tambahkan padanya wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Qala Ibn Umar zittu fiha wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini namanya lafaz tasyahud. Baik pada tasyahud awal atau pada tasyahud akhir. Adapun setelah itu disebut dengan lafaz salawat. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirin salawat. Tasyahud lalu salawat. Lalu di tasyahud akhir ada at-ta'awud al-arba', bertawud dari empat perkara. Barakallahu fikum. Untuk tasyahud awal yang wajib dilafalkan ada lafaz ini, tasyahud. Adapun lafaz salawat itu sunnah. Barakallahu fikum. Ini tasyahud awal. Adapun tasyahud al-akhir yang dibaca semuanya, tasyahud dibaca, salawat dibaca, dan membaca ta'awud dari empat perkara, hukumnya wajib ini al-sahih. Kemudian disunahkan membaca doa yang diinginkan sebelum menyampaikan salam. Difahami ya? Naam. Lafaz tasyahud ini. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wa tayyibat. Di sini wassalawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy ila akhirih. Pada kata-kata assalamu alayka ayyuhan nabiy. Assalamu alayka. Ayuhan Nabi. Ada yang berpendapat lafaz ini yang dibaca enggak dirubah meskipun Rasul telah wafat. Tetap membaca assalamu alayka ayuhan Nabi. Nah, mukhatabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat barakallahu fikum ketika Rasul telah tiada, telah wafat, maka diganti lafadznya. Bukan assalamu alayka ayyuhan nabi, tapi dibaca assalamu ala nabiyyi. Paham? Sehingga bacaannya attahiyyatu lillah wassalawatu tayyibat assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh sampai akhir. Ila hadza wa qila hadza. Barakallahu fikum. وهذا واضح. Difaham ya? Intinya ini lafaz tasyahud. Dibahasakan lafaz tahiyat. Lafaz tasyahud untuk tasyahud awal wajib membaca tasyahud. Adapun salawat tidak wajib. Untuk tasyahud akhir membaca tasyahud, membaca salawat dan berta'awudz dari empat perkara wajib ini. Kemudian dianjurkan berdoa sebelum salam. Yes. Yang kedua, kata-kata assalamu alayka ayyuhan nabi sebagai berpendapat itu dibaca ketika Rasul masih hidup ataupun telah wafat, tetap enggak ada perubahan. Ada yang menyatakan ketika Rasul sudah wafat menjadi assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala syekh rahimahullah ta'ala hadha hadithun sahihun ala syarti syaykhain. Qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala haddathana Affan. Affan bin Muslim Safar. Qala haddathana Aban ibn Yazid. قال حدثنا قتادة بنت عامر السدوسي قال حدثني عبد الله بن باباه المكي قال الشيخ بوايد صواب ابن بابا كما في الاصل tapi وقد يقال له بما هنا tapi juga terkadang disebut dengan Baba Abdullah bin Baba gitu. Tapi yang tepat Abdullah bin Baba Al-Makki. Qala beliau berkata sallaitu ila jambi Abdullah bin Umar. Aku pernah salat di sisi Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya. Qala berkata Abdullah falamma qada salata, ketika beliau selesai salat, sudah menunaikan salat, baraba biyadihi ala fakhidhi. Beliau memukulkan tangannya di pahanya, dipukulkan di pahanya. Faqala seraya berkata, ala u'allimuka tahiyyat as-salat, maukah aku ajarkan kepada kamu tahiyyat salat? Kama kana Rasulullah SAW yu'allimuna, sebagaimana dahulu Rasul SAW mengajari kami. Fatala alaiya, maka Abdullah bin Umar membacakan kepada aku. Tala tilawah. Fatala alaiya ha'ul kalimat, maka beliau membacakan kepada aku kalimat-kalimat di atas. Ya'ni qaul Abi Musa al-Asy'ari tasyahud, yani ucapan Abu Musa al-Asy'ari dalam tasyahud. Lafaz yang di atas sama. Qala syekh rahimahullahu taala hadza haditsun sahihun rijaluhu rijalus sahih. Disebutkan yang ini untuk menegaskan bahwasanya tahiyat di atas itu diajarkan Rasul kepada para sahabatnya. Artinya itu marfu sebagai sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gitu ya. Yang kedua, yang sampai kepada Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya sama seperti yang sampai kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari semoga Allah meridainya. Artinya Rasul mengajarkan di hadapan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Sehingga yang menyampaikan, Abdullah bin Umar menyampaikan, Abu Musa menyampaikan, semuanya menyampaikan dengan lafaz tasyahud ini. Dan alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini kaum muslimin melafalkan tasyahud ini. Ini yang paling masyhur di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tahiyat ini, ikhwan. Alhamdulillah. Qala rahimahullahu taala ahid ahid. Tunggalkan, tunggalkan. Satu, satu begitu. Ahid ahid. Ini terkait dengan pembahasan salat, terkait dengan pembahasan tasyahud dalam salat, terkait dengan masalah isyarah dengan jari ketika salat. Satu telunjuk saja, jangan dua, apalagi tiga, apalagi empat, apalagi lima. Itu mana? Ahid, ahid. Maka saya memaknakan tunggalkan, tunggalkan. Satukan, satukan. Saya tidak memaknakan esakan, esakan. Kalau esakan, babnya tauhid. Ini bukan pada pembahasan tauhid. Tapi pada pembahasan isyarah bil asbu'. Dibahas kemarin, ketika tasyahud, Rasul isyarah dengan jemarinya, ibu jari dilingkarkan dengan jari tengah begini, lalu menunjuk dengan jari telunjuk satu jari. Paham ya? Ini yang wajib. Ahid ahid. Jangan dua, jangan begini. Menunjuk dengan dua jari, salahin. Apalagi tiga, apalagi empat, apalagi lima. Ini kesalahan besar. Artinya jangan main-main. Ini bimbingan sunnah. Untuk isyarah dengan telunjuk satu, dengan jari dengan satu, jari saya dengan telunjuk. Hakata. Barakallahu fikum. Berarti ada yang pernah berbuat demikian. Menunjuk dengan dua jari. Hakata. Bila takur, bab ini. Kita baca ikhwan. Ahid, ahid. Qala rahimahullahu ta'ala. Oh ya. Ya sudah, aman. Disebutkan dalam ta'liq. Hadis Ibn Umar, Mu'al. Ada kata-kata. Waqad shahhan Ibn Umar min majid akhar. Kama fil ini. Yang kedua ini yang sahih. Jazakallah. Berarti yang pertama mungkin yang Mu'al. Tapi yang kedua yang sahih. Lepas, tidak ada masalah. Gitu ya. Ada keterangannya begitu. Mu'al. Ada keterangannya mu'alnya kenapa? Apa sebab illahnya? Coba lihat. Ini kelebihan cetakan baru gini ya. Nah, ada keterangannya. Kelebihan cetakan saya itu tidak ada keterangannya. Masya Allah. Nah itu. Yang sahih yang tadi kita baca tadi itu. Insyaallah saya carikan nanti kenapa kok mual. Ini enggak dibawakan mualnya kenapa ya. Baik. Carikan nanti insyaallah. Al hadithu muallun. Hadis berpenyakit pada isnad yang Abu Dawud itu mual. Yang betul yang Imam Ahmad bin Hanbal yang kedua itu. Intinya sahih. Barakallahu fikum. Ini akan saya sebutkan insyaAllah sebab illatnya. InsyaAllah ta'ala. Pada persoalan berikutnya berarti ya. InsyaAllah ta'ala. Baik. Sekarang yang ahid-ahid. Ada yang mu'al ahid-ahid. Aman ya. Aman. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Muhammad ibn Bashar. Laqabnya Bundar. Ay wasiul ilm, wasiul ilm. Kayak orang kayak bandar yang luas ilmunya. Qala akhbarna Safwan ibn Isa. Qala akhbarna Muhammad ibn Ajlan al-Qa'qa'. Akhbarna lakum? Ya, Muhammad bin al-Qa'qa'. Ada soduk ya ikhwan. An-Nabi Saleh. Namanya Zakwan Seman. An-Nabi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Anna rajulan kana yad'u bi asbu'aihi. Ada seseorang berdoa dengan dua telunjuknya. Doa ya kan ya? Nanti kita syahud. Hari insyaAllah. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ahid, ahid. Tunggalkan, tunggalkan. Satukan, satukan. Barakallahu fikum. Nah, lafadznya terkait dengan doa. Tapi pembahasannya terkait masih terkait dengan bab sholat, terkait dengan tasyahud. Ada ihtimal doa dalam sholat yang dikarenakan memang ada anjuran doa sebelum salam. Barakallahu fikum. Kalau dengan lafaz ini berarti ketika doa, doa dengan satu telunjuk. Begini. Jangan dengan dua atau jangan dengan lima, dengan satu. Ayo insyaallah. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun hasanun gharib. وأخرج النسائي رحمه الله وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال عبد الله بن أحمد وسمعته أنا منه قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بسعد رسول بن ملك سعد wahuwa yadu'u dan dia lagi berdoa faqal beliau mengatakan ahid ahid qala syekh rahimahullahu ta'ala hadha hadithun sahihun rijaluhu rijalus sahih wa abdullah bin muhammad huwa ibnu abi syaibah wa ziyadatu ahmad fi nasabihi khatawul matba'i penama kata ahmad abdullah bin muhammad bin ahmad. Kata-kata Ahmad ini penambahan ini salah cetak au minan nasikhin atau kesalahan dari yang mentranskrip kitab ini. Id huwa Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. Ini nama aslinya bukan bin Ahmad. Qala wa akhraj Abu Akhraj wa Bakr bin Syaibah fil musannaf wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Hafiz bin Ghiyath bihi. قال رحمه الله وأخرجه الطبراني في الدعاء فقال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن شيبة به وأخرج أبو يعلى فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو همام في اسمك اللي بويته أبو همام namanya الوالد بن شجاع قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا بوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم mencermati memandang seseorang laki-laki يدعو بأصبعيه جميعا dia berdoa dengan dua telunjuknya sekaligus فنهاه. Maka beliau mencegah dia, melarang dia. Waqal dan mengatakan bi'ihdahuma bil yamin. Dengan salah satunya, dengan yang kanan. Dengan yang kanan. Satu tangan, tapi tangan kanan. Jangan tangan kiri. Tangan kanan cukup satu. Telunjuk saja. Barakallahu fikum. Nah, dari pembahasan yang disampaikan sama Syekh rahimahullah, tertib pembahasannya, ini terkait dengan doa ketika tasyahud. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga seperti yang saya utarakan di awal, kaifiahnya adalah ibu jari, jari tengah dilingkarkan dan menuju dengan satu jari saja telunjuk, bukan dengan dua telunjuk. Barakallahu fikum. Kalau terkait dengan lafaz yang secara umum, Maka ini pembahasan doa secara umum. Ketika berdoa dan berisyarat, cukup dengan satu telunjuk. Hakalah. Dengan satu telunjuk. Begini. Isyarat bil uswil wahid. Barakallahu fikum. Ketika dia doa, menunjuk ke langit, atau ketika khatib doa, itu ada sunnah isyarah dengan satu tangan, satu jemari dari telunjuk. Hakalah. Sudah begini. Nah, bukan begini. Bukan begini. Tapi begini. Barakallahu fikum. Satu telunjuk. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini semuanya bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus dilakukan, dipenuhi. Barakallahu fikum. Tentu ada hikmahnya ya, ikhwan, terkait dengan doa ahid-ahid. Tentu yang ditunjuk satu, Allah jalla wa ala, Zat yang Maha Al-Ahadus Samad, Zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang dimintai semata. Barakallahu fikum. Ini yang paling penting adalah imtisal, melaksanakan bimbingan sunnah, melaksanakan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau bimbingkan, yang beliau arahkan, itulah yang dikerjakan. Barakallahu fikum. Terutama terkait dengan bab-bab salat, naam, amal ibadah yang ma'rufah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.